السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نستمر إن شاء الله آيات 175 dan 176. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga insyaAllah kita membahas tentang tafsir, juga insyaAllah tentang i'rab terhadap beberapa kalimat atau kata, dan juga insyaAllah tentang tajwid, beberapa hukumnya secara teori saja, karena ini ilmu agama, dan juga karena memang ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan menyia-nyiakan majlis yaitu dengan tidak serius dalam mempelajarinya. Maksudnya bukakan hati kita benar-benar lillahi ta'ala dalam mempelajari ini, karena dua ayat ini, bahkan satu ayat pun dari ayat Al-Quran itu tentu sangat-sangat berharga. Ketika antum hafal satu ayat itu lebih berharga di dunia dan seisinya, maka tentu memahami maknanya dengan baik dan dengan menyeluruh, itu tentu jauh lebih dari genggaman dunia dan seisinya. Ya. Dan insya Allah kita mengupayakan di sini semampunya memaksimalkan penjabaran pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Mulai dari setiap kata itu wajib bagi kita untuk mengetahui maknanya. Kemudian posisi dia sebagai apa, dianjurkan untuk mengetahuinya. Mubtada atau apa gitu kan. Kemudian dari segi frase maknanya, makna globalnya, bahkan sampai tajwidnya, tentu ini adalah suatu kebaikan dari Allah. Ini termasuk dalam tafaqquh fiddin. Termasuk dalam tafaqquh fiddin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah, fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq." وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Jadi stepnya kita ulangi, baca tadi udah. Kemudian kita terjemahkan perkata-perkata ya, supaya mulai terangkai maknanya. Kita terjemahkan perkata. Kemudian ketiga, kita baca, maksudnya anda bacakan makna ijmali. Yang mau maharukati silakan. Kemudian sebelum kita menerjemahkan dan mensyarah makna ijmali, kita baca terjemahannya. Anda yang bacain. Setelah itu baru kemudian menerjemahkan makna ijmali ini dan menta'liq atau mensyarah jika perlu. Itu udah berapa kali kita ulangi? Sampai 5 kali itu sebenarnya. Pertama dibaca udah tadi satu ayat. Satu kali, dua ayat. Kemudian nanti kita terjemahkan perkata-perkata kedua kalinya. Ketiga, kita baca makna ijmali. Sebagian dari antum, kalau udah terbiasa dirasa seperti ini, itu kan udah banyak yang dipahami sebenarnya. Antum misalnya, kadang-kadang antum paham kan tanpa perlu diterjemahkan kalimat Arabik ini. Antum ikut kursus Arabik gak sebenarnya? Harian, enggak kan? Itu berarti pembiasaan itu luar biasa, ya kan? Pembiasaan membuat luar biasa. Tapi sesuatu yang cita-cita luar biasa kalau enggak dibiasakan, ya tetap aja biasa aja, enggak ada apa-apa. Nah, kemudian yang keempat, kita baca terjemahan makna ijmali. Sudah 4 kali. Kemudian terakhir kita jelaskan makna ijmali terjemahan ini, diterjemahkan. 5 kali. Kemudian setelah itu i'rabnya. Semakin paham. Jadi itu yang namanya matang insyaallah. Kokoh dan matang. Kalau cuma flash sekali gitu langsung set selesai, itu selesai dah selesai. Enggak begitu, penguatannya enggak begitu besar. Baik. Kita terjemahkan ya. Ulaika, yaitu mereka. Mereka adalah alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Alladzina, orang-orang yang ishtaraw, menjual atau membeli lah, ya, atau membeli dolalah, kesesatan, bi dengan, berarti dibadil dengan huda atau dibadal diganti dengan huda. Jadi yang dia dapat adalah dolalah, yang dia kasih adalah huda. Maksudnya di sini tidak kasih kepada siapa-siapa, maksudnya dihilangkan hudanya sehingga mendapatkan dolalah. Dan kedua, wal azab bil maghfirah, membeli azab dengan pengampunan. Ini semua ada sisi balaghahnya ini semua. Jadi ada dua yang dijual, yaitu dhalalah dan atau yang dijual adalah huda dan maghfirah, yang dibeli adalah dhalalah dan azab. Dhalalah bil huda dunia, azab bil maghfirah di akhirat nanti. Ya kan? Fama asbarhum 'ala an-nar. Maka fa ini maka ma di sini nanti ada tiga sisi i'rab yang tiap-tiapnya nanti akan kita jabarkan insyaallah, dan tiap-tiapnya memiliki makna tersendiri yang membuat penerjemahan itu berbeda. Kalau diterjemahkan di sini, ma di sini untuk ta'ajub, betapa ya asbarahum, beraninya mereka. Asbara yaitu menjadikan sabar, maksudnya betapa bersabarnya mereka atas neraka, yaitu betapa beraninya mereka atas neraka. Jadi ma asbarahum an-nar itu di sini diterjemahkan Departemen Agama ini ta'ajub, takjub atas keberanian mereka pada neraka dengan melakukan pembelian dolalah ditukar dengan huda. Baik, kemudian ayat berikutnya, zalika di sini kembali ke permasalahan kitman ma anzalallah minal huda ayat pekan kemarin. Penyembunyian mereka terhadap ayat-ayat Allah itu sebabnya bi di sini bi ba sababiyah, dengan sebab bahwasanya Allah Taala telah menurunkan nazzalal kitaba bil haqq. Alkitab di sini apa? Alkitab di sini Al-Qur'an atau bukan? Al-Quran, karena ada nazzalah. Baik. Nazzal kitab bil haqq. Bil haqq itu sebagai keadaan kitab tersebut, yaitu benar. Wa innal ladina ikhtalafu. Dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berselisih fil kitabi, dalam Al-Kitab. Alkitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la fi shiqaqin ba'id, berada di dalam shiqaq itu keterceraian, cerai-berai. Iya. Atau bisa Alkitab di sini yaitu keumuman Alkitab. Iya. Wallahu a'lam. Das itu shiqaq yaitu pertentangan, keterceraian, ya, saling bercerai-berai yang sudah terlampau jauh. Tapi itu terjemahan baru ya. Coba sekarang kita menuju ke step ketiga, al-ma'na al-ijmali. Makna global, anak bacakan dulu. Kama akhbara ta'ala anhum fil ayati 175 annahum wahumul bu'ada'u. Antum boleh mengatakan annahum ada strip, wahumul bu'ada'u strip gitu ya. Annahum ishtarawu dhalalah bil huda ay al-kufra bil iman wal-azaba bil maghfirati ay an-nara bil jannah fama ajra'a haula ala ma'asillah wa ala at-tahaqquq wa ala at-taqahhumi النار ولذا قال تعالى وما أصبرهم على النار وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء الكفرة لأن الله نزل الكتاب بالحق مبينا فيه سبيل الهداية وَمَا يُحَقَّقُ لِسَالِكِيهِ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَمُبَيِّنًا سَبِيلَ الْغِوَايَةِ وَمَا يُفْضِي بِسَالِكِيهِ إِلَى غَضَبِ اللَّهِ وَأَلِيمِ عَذَابِهِ وَفِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ أَنْتُمْ تَبَهِنْ رَأْسُ الْعَيْنِ بِأَتَسْ Alif al-akhir al-ayin itu salah. Ini enggak bisa kita dobelkan. Ada mad tabi'i akhirah gitu dengan khi gitu enggak bisa. Mad tabi'i bukan maksudnya apa sih? Itulah pokoknya. Jadi bacanya al-akhirah gitu. Akhirah bukan al-akhirah. Enggak. Al-akhirah. 176. أخبر تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى لفي عداء وقت ini kemudian واختلاف di sini apa kun fin fan atau gimana واختلاف enggak wakhtilafun bainahum ba'id kalimat barun kalau di sini waw istinaf yaitu waw haliyah bisa wa sadaqallah fama zala al-yahudu wa nasara mukhtalifina muta'adina ila al-yawm thamarata samarota hal ya atau maf'uli ajli bisa apa ahal di sini hal aja hal samarota ikhtilafihim fil haqqi alladhi anzalahu Allahu wa amarahum bil akhdhi bihi fatarakuhu wa akhadhu bil batili fa athmara lahum asyqaqal ba'id. Baik, coba kita baca terjemahannya. Udah paham belum? Kalau udah paham enggak usah baca terjemahannya. Belum begitu lengkap ya. Sebenarnya kadang-kadang antum tuh paham sebenarnya. Iya, kalau udah terbiasa tuh paham. Ada, maksudnya ada bayangan. Tapi belum begitu jelas. Iya, tapi kalau antum udah biasa itu tanpa jelasin antum udah jelasin insyaallah. Iya. Tapi mungkin belum bisa untuk mengajarkannya kepada orang lain gitu ya. Karena mungkin butuh waktu lagi. Makanya teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab atau mungkin lulus dari yang Lipia 2 tahun itu di sini atau di kursusan bahasa Arab lain sudah khatam Durusul Lughah misalnya atau apa, itu kalau anda rekomendasikan jangan ikut kajian tematik, maksudnya jangan rutin tematikan. Kenapa? Turun nanti lupa-lupaan ilmunya. tapi cari kajian kitab yang memang membahas kitab dari bahasa Arabnya. Beneran, itu mempertahankan itu. Iya, di sini kemarin bertemu di mana ya? Anak lupa bertemu di mana? Lupa di kajian mana anak bertemu dengan beliau? Beliau ini rupa-rupanya memang setelah lulus dari sana, lulus dari ada namanya di Jatinegara itu depan Masjid Al-Fatah. Afwan bukan, di Lipia juga ya, 2 tahun depan Masjid Al-Fatah ada lembaga bahasa Arab itu. Nah itu belajar sana udah selesai ya, tapi nyari kajian yang masih mempertahankan ini ya. Sementara ketika itu kajian Anna kalau nggak salah apa Sahih Bukhari atau apa gitu, pokoknya hadis, kajian hadis ada bahasa Arabnya, ada kertasnya kayak gini juga, Anna terjemahin sesuatu dengan terjemahan yang sederhana enak ya. Ini ya, maka kajian ini yang selama ini dibutuhkan. Karena ketika dijelaskan itu seperti memori lama kembali lagi, yang setelah ini udah terkubur gara-gara kebiasaan di kajian-kajian yang gak membahas kitab, maksudnya gak beneran bahas kitab. Makanya sebenarnya kalau misalnya antum udah sembari belajar di luar kursus bahasa Arab terus ikutan dengan seperti ini, insya Allah bukan berarti hanya di sini, tapi mungkin ada kajian lain yang baik kitab beneran, itu sebenarnya itu mengokohkan ilmu antum. Kalau antum kursus bahasa Arab sungguh-sungguh, tapi ngaji rutinnya itu tematikan ataupun kajian kitab tapi terjemahan, itu sebenarnya nggak seimbang, nggak seimbang. Ya, baik. Ala kulli hal, kita baca terjemahannya. Halaman 267, Allah Taala juga memberitahukan tentang mereka dalam ayat 175. Bahwa mereka itu telah jauh tersesat karena mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni kekufuran dengan keimanan, siksa dengan ampunan. Maka langkah beraninya mereka berbuat berbagai kemaksiatan kepada Allah yang akhirnya mereka menjadi penghuni neraka. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wama asbarhum 'an nar." Maka langkah beraninya mereka menantang api neraka. Takjub. Semua yang telah ditetapkan tadi merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan kebenaran yang berisi penjelasan tentang jalan petunjuk. Al-Qur'an juga menerangkan tentang nikmat yang abadi di surga dan disediakan bagi orang-orang yang melangkah di jalan yang lurus. Ini pertama, penjelasan pertama. Penjelasan kedua berisi juga penjelasan tentang jalan kesesatan dan hal-hal yang dapat mengantarkan orang-orang yang melangkah di jalan ini kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya yang pedih. Subhanallah, anjurkan enggak ada kisah yang lebih baik daripada kisah dalam Al-Qur'an. Fa subhanallah. Kalau antum imani itu dulu sebelum antum baca Al-Qur'an itu baik. Jadi jangan anggap ah kisah kehidupan saya banyak yang bagus, jadi enggak perlu Al-Qur'an. Ya. Mulai kisah-kisah Al-Qur'an dari para nabi, para solehin. Motivasi di dalamnya luar biasa. Kisah-kisah para anbiya, di antara kisah yang terbaik kalau menurut anak Nabi Yusuf. Dengan sistematikanya gitu. Iya. Kalau dari dalam surat Al-Baqarah, kadang ada takdim dan takhir dalam kisah Nabi Musa. Tapi kalau untuk perhatikan surat Yusuf, ya, itu sistematikanya itu jelas. Sampai akhir satu surat membahas 90% kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal hanya paling 3 ayat cuman untuk mukaddimah saja menerangkan bahwasanya sebaik-baik kisah, kami menceritakan sebaik-baik kisah. Dan pada akhirnya adalah sebuah penenangan terhadap hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dan dari di antara itu semua puluhan ayat membahas Nabi kita Nabi Yusuf alaihissalam. Coba antum baca. Dan ana anjurkan antum baca dengan terjemahan. Maksudnya jangan antum tafsirkan sendiri. Mentang-mentang udah bisa bahasa Arab ya. Maksudnya udah paham beberapa kosakata langsung ditafsirkan sendiri, jadi sesat nanti. Kembali ke terjemahan. Misalnya antum beli tafsir Muyassar terjemahan. Ya. Nah itu beli itu 2 jilid besar. Kalau di Buyung harganya 175-an. Ini anak enggak jual ya. maksudnya jadi sah anu ngomong gini di masjid sah. Karena bukan anu jual, ini bukan transaksi, bukan promosi. Jualan anu, tapi anjuran coba antum beli itu kitab, buka surat Yusuf. Iya, apa surat apapun, baca, sediakan waktu sekitar 1 jam. Ya. Terutama laki-laki. Terutama antum ikhwan laki-laki. Ya. Ini benar-benar manhaj laki-laki ini ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Dari godaan perempuannya, dari godaan apa namanya pamoritas, godaan ini, godaan itu. Belajar dari situ insyaallah bermanfaat banget. Nah itu jalannya orang-orang yang solehin. Ya. Ya, sebelum karena ada jalan orang-orang soleh itu kitab namanya Toriku Solehin. Tapi baca Quran dulu. Oke, kemudian juga ada tentang penjelasan tentang jalan kesesatan dan hal-hal yang dapat mengantarkan orang-orang yang melangkah jalan ini kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat apa kira-kira yang menjelaskan ini? Hampir banyakkan surat, banyak surat ini, terutama surat-surat Makkiyah. Dan coba antum baca juga pertengahan surat Qaf. Ya. Banyak sebenarnya tentang yang kedua ini, tapi coba antum baca tengah-tengah surat Qaf. Bagaimana orang-orang sesat nanti ke neraka dan bagaimana korinnya orang-orang sesat, ya, temannya baik jinnya atau temannya itu nanti akan bermusuhan sama lain. Dan ayat-ayat lainnya yang banyak atau surat At-Taubah berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya. Baik. Pada ayat terakhir kita baca lagi 176. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat mengenai Alkitab, Taurat dan Injil, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebenarnya berada dalam situasi permusuhan dan perselisihan yang sudah jauh. Maha benar Allah, mereka itu hingga kini masih berselisih dan bermusuhan. Akibat dari perselisihan mereka mengenai kebenaran yang diturunkan Allah Ta'ala dan diperintahkannya untuk dijadikan perubahan hidup. Ada pelajaran enggak di sini? Ada pelajaran. Mereka itu sampai sekarang berselisih, bermusuhan. Kenapa? Karena berselisih terhadap kitabnya. Ya kan? Dan tidak mengikuti perintah untuk menjadikan kitab pedoman hidup. Nah, antum harus yakin juga, siapapun golongan dalam Islam yang berselisih dalam Al-Quran, maksudnya berselisih di sini berselisih yang saling kontra dan tidak berhujjah dengan benar, tidak dengan kaidah yang benar, atau tidak mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, itu yakin mereka lafi syiqaq. Mungkin lafi syiqaqin ba'id. Yakin itu. Ya. Dan itu hak terjadi. Kalau antum masuk ke internal masing-masing, antum akan menemukan mereka saling ini. Bahkan yang berpegang, mengatakan berpegang pada Al-Quran As-Sunnah itu pun sendiri juga berpecah juga sekarang. Antara ini dengan ini. Ya. Itu juga karena ada perselisihan di masalah memegang teguh pada Al-Quran As-Sunnah juga sebenarnya. Dan itu kembali kepada kalbu masing-masing. Ketika niat itu salah, maka akan ada perselisihan. Tapi mereka malah meninggalkannya dan mengambil jalan kebatilan, maka hasil yang mereka peroleh adalah perselisihan yang sangat jauh. Baik. Untuk yang faedahnya, antum bisa baca sendiri di kitab masing-masing di rumah. Kita baca Al-Ma'na al-Ijmali di tafsir ini. Semua udah dapat kertasnya? Nah. Hah? Udah habis apa gimana? Di sana. Hah? Ente dari bahasa Arab, intaha. Udah habis? Kelas. Coba akhwat masih ada enggak sisanya akhwat kertasnya? Kasihin satu untuk. Kalau masih ada. Kalau enggak ada ya alhamdulillah ala kulli hal. Itu ada terus. Jazakillahu khair. Ayo kita baca. Kama akhbaru ta'ala anhum fil ayah 175. Kama artinya sebagaimana. Allah Ta'ala akhbara, mengabarkan. Anhum, tentang mereka. Ya, mereka di sini kan kita masih membicarakan tentang siapa? Bani Israel. Di ayat 175. Annahum, bahwasanya mereka. Kemudian ada kalimat sedikit. Wahum al-bu'ada. Dan mereka adalah orang-orang yang jauh. Ya. Maksudnya di sini telah jauh tersesat. Ya. Ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka membeli ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan al-huda. Karena begini, pada asalnya mereka itu beriman. Ya, makanya al-kufra bil iman. Mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Jadi pada asalnya mereka beriman, dan bahkan memang pada asalnya manusia itu alal fitrah, ya kan? Wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka membeli azab. Na'udzubillah. Azab dibeli dengan maghfirah, ditukar dengan maghfirah. Yang tadi ay an-nar bil jannah. Mereka mendapatkan neraka dan menggantinya dengan surga. Maksudnya mengganti surga sehingga jadi neraka. Ini berarti tafsiran ayat ishtarawu ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah yang tadi Nabi bilang, ishtira' ad-dhalalah bil huda itu dunia. Dan ishtira' al-'adzab bil maghfirah di akhirat nanti. Nah. Dalam Mafatihul Ghaib tafsir Ar-Razi jilid 5 disebutkan bahwasanya di dunia itu enggak ada hal yang lebih baik daripada al-ihtida dan al-ilm. Itu dunia. Lawannya al-ihtida adalah ad-dhalal di dunia. Lawannya al-ilm adalah al-jahl di dunia. Masing-masing ini, dua blok ini punya konsekuensi di akhirat. Kalau di dunia kita, ya Allah Ta'ala memberikan hidayah, kita menjadi muhtadun. Ya, dan hidayah itu mesti berkaitan dengan ilmu. Ya, berkaitan dengan ilmu. Ya, maka konsekuensi di akhirat adalah mendapatkan ni'mah, ya surga, maghfirah, maghfirah. Ya, itu pengampunan. Lulus di surga, di akhirat. Nah, kalau misalnya di dunia mendapatkan hanya asalnya dari manusia adalah jahl. Bukan sebaliknya. Ya kan? Oleh karena itu, kita tidak bisa berguru pada siapapun. Dalam artian kita tidak bisa ya, mengambil faedah, mencari faedah pada siapapun. Belum, tidak bisa. Karena al-aslu fil insan al-jahl. Ya, insan zuluman jahula. Ya kan? Al-aslu fil insan al-jahl. Itu kaedah. Bukan sekadar kaedah fikihiyah saja. Ya, kaedah hayawiyah, kaedah kehidupan. Dan al-aslu fil muslim al-adalah. Asalnya insan itu jahil. Tapi asalnya muslim itu adil. Maksudnya thiqah gitu, asalnya muslim, asalnya hukum asalnya. Ini hukum asal seperti ini penting. Yang pertama al-aslu fil insan al-jahl. Asalnya manusia itu bodoh, tidak tahu. Enggak alim, enggak berilmu. Kecuali yang telah diketahui dia berilmu. Kemudian al-asl fil muslimi al-adl. Asalnya muslim fiqh bagus. Ya, sehingga kalau kita menemukan dia muslim, maka kita mendahulukan husnudzon. Ya. Walaupun sekarang masya Allah, sebentar jangan husnudzon dulu. Manhajnya apa dulu? Ya kan? Ya itu ada bagusnya. Cuman kalau misalnya dengan pertanyaan itu manhajnya apa dulu, kemudian setelah ketahuan bahwasanya dia tidak berguru pada Ustaz Kibar yang kita berguru padanya, kita batasi muamalah kita. Apa? Kok kayak gitu? Muamalah sama muslim semua sama insyaallah. Gitu. Jangan sampai kita masuk ke dalam al-mutaffifin. Alladzina idza taktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu sama dikiaskan dengan itu adalah orang yang kalau di dalam golongannya, maksudnya untuk golongannya khair, enak, dan orang luar golongan kita itu harus menghormati kita. Tapi kalau misalnya terhadap orang di luar golongan kita walaupun sama muslim, kita kurangi hak mereka, itu sama taufik pun itu. Dan itu celaka orang seperti itu. Iya kan? Nah ini biasa menimpa anak-anak ngaji, fitnah ini. Cuman gak disadari. Karena mungkin karena udah ngaji rutin mungkin, ya. Jadi gak sadar. Jadi kalau misalnya di luar golongan kita, di luar komunitas kita, belum dapat hidayah. Kurang muamalah. Sesat. Tapi ketika ada orang yang kurang suka sama komunitas kita, bukannya kita koreksi diri dulu, atau pantas orang sesat. Kita ya wajar, kita kan dakwahin sunnah, ya wajar dimusuhin. Taib, saya dimusuhin tapi siapa tahu gara-gara kita sendiri kan? Gitu. Taib, jadi udah. Dunia dan akhirat udah tadi ya. Fama ajra'a haula'i 'ala ma'asillah. Dan betapa ajra'a. Jur'ah itu artinya berani. Betapa beraninya. Ini ta'ajub. Uslub ta'ajub. Betapa beraninya mereka ini atas kemaksiatan kepada Allah, dan kemaksiatan ini kemaksiatan kekufuran. Jadi betapa mereka berani untuk dua hal. Pertama, ma'asi. Kedua, at-taqahum finnar. Ma'asi di dunia, taqahum finnar di akhirat. At-taqahum artinya apa? Ad-dukhul. Ya. Pertama, beraninya mereka masuk ke neraka. Lah tentu ketika mereka di dunia, ketika maksiat enggak ngebayangin lagi masuk neraka. Jadi ini langsung fama asbarhum 'alan nar. Ini langsung menuju ke konsekuensi penjabarannya. Langsung ke konsekuensi neraka gitu. Supaya diperingatkan, supaya peringatan buat kita semua bahwasannya asalnya maksiat itu ke neraka. Sehingga ketika kita mau maksiat, gambarkan kita sedang ke neraka. Gitu kan? Falidza qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Betapa sabarnya mereka, maksudnya betapa beraninya mereka untuk neraka. Nanti kita jabarkan kalimat itu. Wa kullu hadza, setiap semua dari ini, alladhi tamma mimma tawa'ada Allah bihi haula'il kafara. Itu kullu hadza alladhi tamma, semua ini yang telah selesai, yang telah sempurna, ya maksudnya yang telah sempurna penjelasannya, kalimatnya jelas, itu min artinya termasuk dari ma, min ma termasuk dari apa yang tawa'ada Allahu bihi. Tawa'ada ya tawa'adu artinya mengancam. Kalau wa'ada ya'idu artinya memberikan janji baik. Biasanya wa'ada ya'idu masdarnya wa'ad. Wa'adullahi haq. Tapi kalau tawa'ada ya tawa'adu bi, itu biasanya wa'id, ancaman. Ya. Kalau ancaman untuk orang kafir pasti. Pasti itu terjadi nanti. Mimma tawa'adallahu bihi ha'ula'il kafarah. Itu Allah Ta'ala mengancam dengannya mereka, orang-orang kafir diancam. Kafarah jama' dari kafir. Di anna Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya anak ini kesebutan, nazzal al-kitab, menurunkan. Ingat yang berkali-kali bilang, kalau nazzal di sini dengan wazan fa'ala, maka dia untuk Al-Quran yang turun secara gradually berangsur-angsur. Tapi kalau anzala yunzilu, itu menurunkan baik Al-Quran atau Zabur atau Taurat atau Injil atau yang lain. Itu bedanya. Masdar dari nazzala itu tanzil. Maka ketika ada tanzil, itu berarti yang dimaksud turunan Al-Qur'an. Nah, sini karena Allah Ta'ala nazzala, bacanya bukan nazzala. Nazzala. Kalau nazzala berarti enggak membutuhkan maf'ul. Berarti Allah turun. Enggak, ini li'anna Allah nazzala, menurunkan Al-Kitab. Alif Lam dalam Al-Kitab ini, Alif Lam Ma'ahdiyah, yaitu Al-Quran. Menurunkan Al-Quran bilhaq, dengan keadaan Al-Quran tersebut, halnya apa? Halnya dengan kebenarannya. Maksudnya keadaan Al-Quran itu benar. Dan juga hal kedua, mubayyinan fihi sabilal hidayah, menjelaskan di dalamnya satu A sabilal hidayah, satu B wa ma yuhaqqaqu lisalikihi minan na'imil muqim. Jadi satu A yang dijelaskan sabilal hidayah, jalan hidayah, melalui kisah, melalui tausiah, dan seterusnya. Satu B yang dijelaskan wa ma yuhaqqaqu lisalikihi minan na'im, dan apa yang terrealisir. Haqqaqu yuhaqqiqu artinya merealisasikan. Apa yang terrealisir, ya, lisalikihi minan na'im, li terrealisir, yaitu terrewardkan, terberikan insyaallah, li untuk salikihi, jamak dari salik yaitu salikin. Apa arti salik? Meniti, peniti. Nah, peniti, kancing. Bukan, ini malah tambah sesat, Pak. Salik itu orang yang meniti, untuk para peniti jalan hidayah. Jadi salikihi, artinya salikin ditambah domirhi, domir al-jar bil-idhofah. Maka di sini saliki sabilil hidayah. Jadi minan na'im, dari apa yang diberikan kenikmatan yang mukim, abadi. Ya. Jadi satu A yang dijelaskan adalah jalannya, caranya, cara berihtida, ya, manhaj. Jadi sabilul hidayah itu dunianya. Ma yuhaqqaqu lisalikihi minan na'imil muqim, itu akhiratnya. Jadi sabilul hidayah sebab, ma yuhaqqaqu lisalikihi minan na'imil muqim, akibatnya di akhirat nanti. Itu penjelasan untuk satu. Poin pertama, positif, enak. Penjelasan untuk hal yang kedua. Nah, ini baru. Negatif, na'udzubillah. Wa mubayyinan sabilal ghiwayah. Sabil, jalan juga. Al-ghiwayah, kesesatan, menjeng, dan seterusnya. Ar-rusd min al-ghay, ghay, melenceng, ghiwaya. Wa ma yufdi bisalikihi ila ghadabillahi wa alimi 'adzabih. Dan apa yang afdhu yufdi, maknanya seperti mengantarkan, menyampaikan gitu ya. Dan apa yang mengantarkan terhadap salikihi, orang-orang yang meniti, hi di sini kembali ke sabil riwayah, meniti jalan kesesatan itu. Jadi disampaikan kepada ghadabillah, kemarahan Allah, dan alim, pedihnya azabnya, na'udzubillah. Bacanya alim, alim. Jadi itu. Jadi menjelaskan dua, imma sabil, imma kebaikan, tentang keburukan. Dari kebaikan itu, tata cara kebaikan, dan reward terhadap kebaikan itu. Dan tentang keburukan, yang pertama 2A adalah tata cara atau seperti apa sih keburukan itu dan konsekuensinya. Jelas gak nih? Alhamdulillah. Wa fil ayatil akhirah, ayat terakhir 176. Akhbaru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, anna alladhina ikhtalafu fil kitabi, bahwasanya orang-orang yang berikhtilaf fil kitab, di sini al-kitab di sini bisa maknanya adalah at-Taurat dan Injil. Tapi begini, ini kalimat ini umum. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id, fa an perhatikan alladzina, itu umum. Siapapun dia, siapapun golongan-golongan itu yang berselisih terhadap kebenaran Alkitab. Nah, Alkitab di sini juga bisa umum. Baik Taurat, baik Injil, baik Al-Qur'an. Tapi kalau mau dimatchingkan dengan konteks ayat yang sedang dibincangkan selama ini, Alkitab di sini atau Taurat dan Injil bisa. Ala kulli hal, ayat ini bisa aja untuk kita berhujjah kepada orang yang main-main terhadap Al-Qur'an. Bisa. Enggak apa-apa. Dengan alasan Alkitab di sini alif lam jinsiyah. Itu ilmu. Antum jelaskan ke orang itu. Ketika orang itu bertanya, "Lo, antum kok berdalil dengan ini terhadap orang-orang muslim?" Ya, "Innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syikakin bait." Alladzina di sini 'am. Isim mausul 'am, umum. Ya. Fil kitab, Alkitab di sini alif lam jinsiyah, umum. Kitab-kitab Allah Ta'ala, ya umum tapi maksudnya khusus dalam keumumannya. Itu bukan Alkitab, kitab tafsir Al-Isar bukan, tapi Alkitab ini maksudnya umum tapi ada sisi kekhususan. Nah, orang-orang seperti ini ikhtilafu fil kitab wa Taurat wal Injil wa humul Yahud wa Nasara la fi adain. Mereka yang saling berselisih dalam kitab-kitab mereka, fi la di sini lam zaid, maksudnya zaidah untuk menunjukkan kekuatan, penguatan. Fi berada di dalam ada. Ada itu permusuhan. Ya. Kita tahu adu artinya musuh. Wakhtilafun bainahum ba'id. Dan perselisihan bainahum di antara mereka itu ba'id. Jauh. Dan memang kalau antum pernah bertemu dengan teman yang mantan Kristen misalnya, antum akan mendapatkan cerita bahwasanya perselisihan di antara orang-orang Kristen itu sendiri malah lebih banyak daripada orang Islam. Ya kita karena kita merasa orang Islam bercerai-berai berselisih karena memang kita fieldnya orang Islam, alamnya kita alam Islami gitu loh, daulahnya apa dunia Islam gitu loh. Kita nggak tahu Kristen gimana selisihnya. Dan kita gak tahu gimana orang-orang yang pro-Zionis, Yahudi pro-Zionis dengan Yahudi yang anti-Zionis seberapa permusuhannya. Karena kita gak melihat itu. Alam kita beda. Ya. Alhamdulillah. Wa sadaqallah. Tapi gak pakai al-azim di sini. Wa sadaqallah dan Allah maha benar dengan segala ucapannya. Fa mazala al-Yahud wa al-Nasara. Mazala artinya tidak jatuh. Maksudnya ini apa? Masih, ya. Masih saja orang Yahudi dan Nasrani mukhtalifin, berselisih, muta'adin ila yaumil ila yaum, berselisih dan muta'adin ta'ada ya ta'ada, artinya saling gontok-gontokan, gitu kan? Ila yaum sampai hari ini. Kenapa? Sama rata ikhtilafihim fil haq, sebagai buah hasil ikhtilaf perselisihan mereka fil haq dalam kebenaran. Yang mana kebenaran tersebut alladzi anzalahullah, yang telah Allah Ta'ala turunkan, wa amarahum bil akhdhi bihi, dan telah Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk mengambil hak tersebut. Tapi mereka fatarakuhu, malah meninggalkan kebenaran tersebut. Wa akhadhu bil batil, dan mereka malah mengambil yang batil. Fa athmara, maka semua perbuatan tadi dari tark dan juga akhdh bil batil, athmara yuthmiru artinya membuahkan. Membuahkan buat mereka asyqaq al ba'id. Syqaq apa? Keterceraian apa? Potong-potongan gitu syqaq. Apa sih? Iya, perselisihan maksudnya tercerai, tercerai-berai. Yang jauh. Kelas, ini ayat udah paham kan? Kalau misalnya dengan cara ini memahaminya, insya Allah lebih ini lebih melekat, insya Allah. Ya. Kita tambahkan dengan i'rab. Al-i'rab. Ulaika. Sudah pernah kita kasih tahu, ulai isim isyarah dan dia posisi sebagai mubtada. Adapun kaf, ini kaf cuma lil khitab aja, ya kan? Baik. Jadi ulai ini mabni ala kasri fi mahalli raf'in mubtada. Mereka. Dan kita lihat alladina, dia isim mausul mabni ala fath fi mahalli raf'in khabar. Kalau ini berarti udah jelas nih, ulaika alladzina mubtada khabar. Tapi alladzina di sini namanya isim mausul, perlu silatul mausul namanya. Ya. Enggak mungkin kita bilang, oh ini udah mubtada khabar, oh, udah selesai. Ulaika alladzina, mereka adalah orang-orang yang, loh, mana silatul mausulnya? Berarti enggak lengkap. Ketika ada isim mausul, perlu ada silatul mausul. Karena mausul itu orang yang disambungkan. Berarti harus ada nyambungnya. Mana silatul mausulnya? Ishtarawu dhalalata bil huda wal adzabil maghfirah. Gitu. Oke. Okay. Jadi mubtada khabar. Ishtarawu dhalalata bil huda. Ishtara yashtari artinya bisa beli, bisa jual. Begitu juga ba'aya bi'u, bisa membeli, bisa berjual. Dilihat dari konteks. Namun aghlabiyahnya, ishtara yashtari membeli, ba'aya bi'u menjual. Ya. Jadi bai' dan syira' itu sama artinya masing-masing. Oke. Okay? Ishtarau fi'lu madhin mabni 'ala dhamm wal waw fa'il. Kenapa mabni ala dhom? Kok mabni ala dhom sih? Iya, antum lihat ishtarahu, ya kan? Gimana? Ahsant, bagus. Jadi secara sorot, dia ada ya yang dihapus. Jadi dia ishtaroyu gitu. Jadi tadi ada ishtaroyu. Antum coba misalnya fa'alu, ya kan? Lamnya dhammah mabniun 'ala dhamm. Fa'alu. Tapi di sini ishtarawu, asalnya ishtarayu, ada ya sebelum waw. Waw ini dhamir, maksudnya dia sebagai fa'il, ya. Baik. Jadi mabniun ala dhamm, dan dhammahnya itu aslinya di huruf ya antara ra dengan waw yang telah dihapus, ya, gitu. Itu secara sorof. Ishtarayu. Waw fa'il, pelakunya berarti. Ya. Baik, apa yang dibeli? Ad-dhalalah. Maf'ulun bih. Mansub, jelas, kan? Bil huda. di ini untuk badal, untuk penggantian, maksudnya bukan badal secara nahwu tapi penggunaannya, penukaran. Ya. Huda ditukar dengan ad-dhalalah. Al-huda jar majrur muta'alliq berkaitan dengan ishtarau bi tadminihi ma'na istabdalu. Jadi ada dalam nahwu namanya tadmin, tadmin. Nah, itu enggak kita pelajari sekarang karena ini permasalahan tadmin dalam nahwu itu permasalahan tingkat tinggi itu. Itu butuh kosakata yang banyak tentang fi'il-fi'il. Nah, jadi maksudnya adalah tadmin ini intinya adalah gini. Ishtara yastari di sini dimaknai istabdala yastabdilu. Artinya apa istabdala? Mengganti. Ya, jadi ishtara di sini maknanya adalah mengganti. Ya. Maka boleh kalau misalnya antum terjemahkan, mereka adalah orang-orang yang mengganti al-huda dengan kesesatan. Itu diterjemahkan kita. Ya. Wa alamatul jar, karena dia majrur, sebelumnya ada harf jar. Tanda-tanda majrurnya itu kasroh, tapi enggak kelihatan secara zahirnya. Ya, malah kelihatannya alif. Itu seperti ya gitu, padahal alif ya. Ini al-kasroh al-muqaddarah. Kasroh yang terasumsikan di atas alif. Diganti. Wal'adzaba bil maghfirah. Dan al'adzab. Waw di sini waw ataf. Ataf terhadap ad-dhalalah. Wal'adzaba maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bi fi'lin mahdzuf taqdiruhu ishtarau juga bisa. Berarti waw di sini ataf untuk ishtarau. Jadi ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda washtarau al-'adzaaba bil maghfirah. Bil maghfirah sama seperti huda tadi, tapi bil al-maghfirah ini lebih enak karena majrur ya, bil kasrah. Sudah selesai. Baik, selesai itu jelas dah. Sekarang fama asbarahum 'alan naar. Nah, ini baru ini yang kita bilang tadi ada tiga aujuh. Ada tiga sisi i'rab. Yang kita ringkas aja. Kita kan tahu yang namanya ma itu bisa sebagai isim, bisa sebagai fi harf ya, sebagai harf. Aneh jawabnya. Nah. Jadi ma bisa sebagai isim, bisa sebagai harf. Kalau sebagai harf digunakan biasanya cuma nafiyah. Ya kan? Kalau untuk isim, nah itu bisa beberapa hal. Bisa mausulah, bisa apa. Nah, ma ini kalau di kita ini ma ini ma ta'ajjubiyah. Kita pelajari itu dulu. Ma ini untuk ta'ajjub yang artinya kalau Indonesia itu betapa. Dia nakirah tamah. Ya. Ada istilah namanya nakirah tamah. Itu suatu nakirah yang mana nakirah. Seperti ja'a rajulun, itu nakirah tamah rajulun. Kita enggak mendalami ini sekarang. Bimana syai, dengan artinya sesuatu di sini. Kita lanjutkan. Fi mahali rafi'in mubtada, sebagai mubtada. Betapa sabarnya mereka. Asbaru fi'il madhi jamid, fi'il madhi yang kaku, baku, udah selesai itu. Seperti itu menunjukkan ketakjuban. Linsya'i ta'ajub mabniun ala al-fath, terbangun di atas fatah karena asbaro, ro, asbaro. Baik. Hum dhamir fi mahali nasb maf'ulun bih, dari kata asbaro. Asbaro itu artinya membuat sabar. Jadi wah, betapa adanya sesuatu yang membuat mereka sabar. Takjub. Yang intinya betapa sabarnya mereka. Itu maksudnya. Wal fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu huwa. Wait, di sini sahih enggak wujuban? Sahih. Tetapi pada asalnya fi'il madhi yang fa'ilnya dhamir, fa'ilnya adalah ghaib mufrad, itu dhamir mustatirnya mustatir jawazan. Misalnya qatala, lafal qatala. Fa'ilnya boleh enggak antum tampilkan? Boleh enggak? Misalnya anak kenapa negatif terus, contohnya qatala duroba. Katabalah, kataba. Kataba Ahmadu kitaban. Sah kan? Ada fa'ilnya. Ya. Tapi kita enggak perlu nanti bilang ini wal fa'ilu dhamir mustatir, enggak usah karena fa'ilnya udah ada. Tapi kalau bilang kataba kitabatan, sah enggak kalimat itu? Sah. Itu namanya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi dan hukum persembunyinya itu jaiz, jawazan. Ya, aslinya gitu. Tetapi ketika qatala, asbara, akrama ini dijadikan sebagai fi'il ta'ajub, maka dhamir mustatirnya wujuban. Maklumat aja. Enggak antum asal denger aja, yang penting dengerin aja yang jelas. Enggak apa-apa enggak sampai ke otak. Misalnya anda bilang ma ajmalal qamaro. Ma ajmalal qamaro. Ta'ajub. Dhamir mustatir wujuban, gitu kan? Sudah cukup itu aja ya, enggak usah diperpanjang. Al-nar, jar majrur dan seterusnya. Baik, tadi ma yang pertama berarti ma ta'ajub. Berarti ini isim bukan ma ini? Isim atau bukan? Isim. Isim. Ya, karena dia mubtada hasan. Ya, karena dia mubtada isim ma di sini. Ada juga i'rab lain atau pemahaman lain. Ma di sini istifham. Istifham berarti artinya bertanya. Ya. Kalau tadi ma asbarhum 'alan nar terjemahnya apa? Betapa sabarnya mereka terhadap neraka, ya kan? Itu terjemahan untuk yang sisi pertama dari i'rab atau pemahaman kenahuan ini. Sisi kedua, pemahamannya beda, terjemahannya beda. Ma di sini istifham. Berarti artinya apakah yang membuat mereka sabar terhadap neraka? Istifham memang bertanya. Beda enggak? Beda. Yang pertama tadi gimana? Betapa sabarnya mereka. Yang kedua gimana? Apakah yang membuat mereka sabar terhadap neraka? Gitu. Ya. Dua. Yang ketiga, ma ini dia harf nafi, nafiyah. Ma asbarahum 'alan nar. Siapa yang bisa mengartikan, menerjemahkan di Indonesia dengan penafsiran ma di sini ma nafiyah, menafikan. Silakan. Ya asbaru di sini tetap fi'il, bukan isim tafdhil, bukan. Mereka tidak akan sabar. Tetapi asbaru artinya membuat sabar. Tidak ada sesuatu pun. Berarti ada yang dimahdzuf. Dikatakan oleh beberapa ulama, kalau misalnya ma di sini nafiyah, maka perlu diketahui siapa fa'il untuk asbara. Allah. Berarti ma asbarahumullahu 'alan nar. Allah tidak akan membuat mereka sabar terhadap neraka. Maksudnya mereka enggak bakal Allah buat tahan dengan neraka. Sakit. Itu tiga sisi i'rab yang berpengaruh terhadap tafsiran dan penerjemahan. Kalau di terjemahan sini dan tafsirnya itu lebih condong ke 1, 2, atau 3. Yang mana? 1, ta'ajub. Berarti artinya betapa adanya sesuatu yang membuat mereka sabar. Ta'ajub di sini berarti ta'ajub yang mengejek. Maka misalnya nih, ada orang main comberan. Hah? Biasa gimana? Iya. Selalu contoh yang anak bawa selalu negatif. Kenapa ya? Masya Allah. Ada orang main di comberan. Nah, di comberan itu kan ada cacing, ada kotoran, ada setan, ada iblis, seterusnya kan. Nah, kemudian kita bilang betapa sabarnya dia terhadap gatal-gatal itu. Udah terjadi belum gatal-gatal? Belum. Tetapi kita kan berpikir, dia sabar banget ya bakal gatal-gatal ya. Maksudnya, betapa beraninya dia terhadap gatal-gatal. Ya kan? Itu di situ ada sedikit takjub, tapi kan ini sesuatu yang jelek gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Kalau ma ini kita tafsirkan sebagai takjub. Kalau ma di sini sebagai istifham, juga ada makna takjub juga. Apa sih yang membuat mereka bakal sabar di neraka? Itu. Ibarat kalau kita ngelihat ada orang nyembah syaitan. Kita kan berpikir, nanti di neraka kira-kira apa yang membuat dia itu sabar dengan siksaan di neraka? Nah, itu ma di sini, ma istifham, pertanyaan. Itu sisi kedua. Yang ketiga, ma di sini kalau ma nafiyah. Berarti, ma asbarahumullahu ala nar. Allah tidak akan membuat dia sabar di neraka. Gak bakal membuat dia sabar di neraka, berarti bakal menjadikan itu gak tahan dengan siksaan neraka. Tapi terus di neraka. Gitu. Oke. Okay. Yang belum paham ada? Mungkin paham semua, alhamdulillah. Oke. Okay. Zalika. Za ini adalah isim isyarah. Mabni. Di sini mabni ala apa? Ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi memang dzalika itu isim isyarah. Tapi isim isyarah aslinya cuma dza-nya doang. Ya. Isyarah itu kan berarti kan untuk sesuatu yang telah ada terbicarakan sebelumnya, ya kan? Mana isyarahnya ke mana? Ila aklihim an-nar. Kepada pemakanan mereka terhadap api neraka. Sebabnya mereka kitman. Menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Itu di pekan kemarin 174 ya. Itu dzalika, ini kembali ke 174. Mereka memakan api neraka, maksudnya masuk ke dalamnya, perutnya. Itu bi lam dan kaf, lam lil bu'd dan kaf lil khitab plus. Bi anna bi harfu jar. Nah, di sini sebab itu semua terjadi. Sebabnya Allah Ta'ala anna harf musyabbah bil fi'il mabni ala fath. Allah lafal jalalah isim anna. Jelas isim mana mansub. Nah, kemudian khabarnya mana? Ya, kalimat itu nazzalal kitab bil haqq itu. Allah Ta'ala nazzala menurunkan. So, di sini nazzala menurunkan. Fi'il madhi. Kita ingat nazzal di sini yang diturunkan apa? Al-Quran. Dengan lafal nazzala. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran bil haqq. Jar majrur ini anggap sebagai hal dari kitab itu. Keadaan Al-Kitab itu adalah disertai dengan kebenaran. Keadaannya dia disertai dengan kebenaran. Haqq. Nah, jadi gini, orang-orang Yahudi itu mereka menyembunyikan apa yang ada di Taurat ataupun Injil dari tanda-tanda kebenaran Alkitab ini, sehingga mereka pun diazab oleh Allah nantinya. Wa inna waw ini istinaf membuka lembaran tema baru. Sesungguhnya inna seperti anna tadi harf musyabbah bil fi'il. Alladzina isim mausul mabniun ala mabniun apa ini? Al-fath. fi mahalli nasbin kenapa? Isimnya inna. Baik, khabar innanya mana? Khabar innanya mana? Jumlahnya mana? Hah? La fi syikaqin ba'ir. Alhamdulillah, itu enggak terjebak. Nah, ikhtilafu fil kitab ini bukan khabar inna, bukan. Tapi dia silatul mausul. Benar enggak tuh? Kalau enggak benar ya enggak tahu yang benar yang mana. Setahu ana yang benar itu. Ikhtilafu fil kitab itu silatul mausul namanya. Yang tadi ana bilang kalau ada mausulah itu perlu ada silatul mausul. Silatul mausulnya ikhtilafu fil kitab. Khabar inna la fi syiqaqin ba'id. Gitu kan? Baik. Alladzina ikhtalafu ikhtalafu sudah jelas fi'il madhin mabniun 'ala dhamm. Coba sini mabniun 'ala dhamm dan waw fa'il. Antum bedakan sama ishtarahu ya. Kalau ishtarahu tadi aslinya ishtarayu gitu. Ini ikhtalafu. Itu dulunya sama-sama wazannya sama. Dari itta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ifta'ala ifta'ala ifta'alu. Ishtaraya ishtaraya ishtarayu aslinya gitu. Ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafu ya. Gitu, kalau di sarafnya. Fil kitab dalam Alkitab, Alkitab di sini Alkitab secara umum ya, atau lebih khusus lagi Taurat dan Injil. Orang-orang yang ikhtilaf itu lafi syikaqin ba'id. Lam di sini muzhalikah, ana juga belum bisa menjelaskan, tapi lam di sini bisa dimaknai zaidah untuk ta'kid. Kemudian syibih jumlah fi syikaqin ba'id, berada di dalam syikaq ba'id. Syikaq majrur dan ba'id sifat atau na'ad untuk syikaq. Baik, sekarang kita ke udah sekarang berarti udah paham banget nih. Sama ya insyaallah ya. Paham. Yes. Bil huda bil ma'ruf. Bil huda bil ma'ruf. Maghfirah, Pak. Maghfirah bukan ma'ruf. Kenapa dia? Ya bagaimana? Jabatannya. Oh, posisinya. Ad-dhalalah maf'ul bih. Al-'adzab maf'ul bih. Iya, sama. Bil huda majrur. Tapi dia iya dia majrur tapi jarnya kasrahnya muqaddarah. Hah? Enggak, bukan hal, bukan. Bukan. Kalau misalnya hal apa yang dihalkan, Pak? Kondisinya apa yang dikondisikan? Istirah? Bukan, enggak bisa. Dolalah masa dolalah dihalkan dengan huda? Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Jadi bil huda ini dia majrur muta'alliq dengan istirah, istaru. Gitu ya. Ya. Coba di sini kita akan membahas di sini tajwidnya. Nampaknya antum independen dulu, kemudian akan kita diskusikan bersama saya kayak kemarin. Tapi di sini akan kita bahas tiga sisi. Dari segi hukum-hukum mad, antum cari itu sesi pertamanya. Ya. Kemudian dari segi hukum-hukum nun atau mim atau tanwin. Nun mati maksudnya bukan nun biasa. Ya, itu yang sesi kedua. Kemudian ana minta antum untuk mencari hamzatul wasl dan qatahnya. Tiga sesi. Kita satu-satu dulu, one by one dulu. Pertama kita cari mat dulu ada berapa? Ya. Sekitar 40 detik. Antum tulis langsung. Satu, dapat dua, tiga gitu. Tulis, yuk. Ana juga pengen. Yang salah enggak boleh ikut kajian berikutnya. Kelas janjian anas, anu juga ragu anu bener apa enggak, anu enggak tahu. Tapi anak enggak mungkin anak kasih jawabannya langsung dari awal. Nanti di akhir. Kalau dari awal dikasih jawabannya, takutnya nanti antum ikut anak semua. Ntar bener semua ya, taunya anak salah, ya kan? Kelas. Yuk, yang hukum matnya, matnya doang dulu. Oke, mau dibahas nggak nih? Apa kita skip aja? Apa yang dicari kalau boleh skip? Oke. Coba kita mulai dari 105 ya. Dari matnya do. Baik, jadi ada berapa di sini? Ada jawab berapa? Ikhtilaf nih. Hah? 16. 17. Eh ada ikhtilaf lagi la fisik kong limbait. Ayo ada lagi yang mungkin 16, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17, ada yang bilang 15 ada? Ana butuh yang berani bilang gak ada. Yo, ada gak? Coba kita mulai dari ulaika, ada gak? Ada, mat apa itu? Mat wajib atau jaiz? Wajib mutasil atau munfasil? Mutasil, laika, karena masih dalam satu kata. Oke, okay. Ahsan, satu ya. Kemudian ulaika ladhina, ka. Ka di sini ketemu dengan alif mati. Kalladzina enggak masuk. Enggak masuk mat. Berarti alladzina. Mat apa? Tabi'i, dua harakat. Alladzina syarawu. Wow, ketemu dengan alif. Tiga malah. Dua alif, satu lam. Enggak. Oke, okay. Enggak ada. Ad-dhalalah ada enggak? Ada mat tabi'i. Dola ada tak tiga. Bil huda wal azab. Huda ya. Mau tabi'i lagi. Dua rakat. Wal azab. Azab. Ya. Lima udah. Bil maghfirah. Di sini gho ketemu dengan fa. Fama asbarahum. Ma. Ilmat apa tuh? Jaid, jaiz, munfasil, terpisah. Asbarahum, mim ketemu dengan ain, mat apa? Asbarahum ala na la ala, again lam ketemu alif di sini. Hah? Enggak jadi. Ya udah. Ala nar, mat apa ini? Ada arid li sukun. 2, 4 atau 6. Baik. Kemudian zalika matabi'i, ahsan. Di mana matabi'i? Di lika ya. Oke. Okay. Zalika bi anna, ini nunnya 2 harokat. Nah, guna. Bi anna Allah, ada enggak? Allah, ada. Oke. Okay. 9 ya. Allah nazzalal kitab. Kitab, ya tambah 10 berarti bil haqq. Nah, ini mat ini di qaf ini. Haqq. Berapa harokat itu? Hah? Bukan mat itu. Wa innal ladzina. Innanya ya. Ahsan. Alladzina mat tabi'i berarti 11 dua harokat. Kemudian nun di sini na ketemu dengan hamzah alif. Enggak kan cuma ngasih tahu doang. Wa innal ladzina ikhtalafu, ya kan? Lah. Ikhtalafu. Berarti waw ketemu alif ini ya, ha? Hah? Fa dhamma ketemu dengan waw, ya, tambah satu lagi. Fil kitabi. Kita tab, ya. 13, bagus. La fi. Fi. 14. Tabi'i dua harakat. Shiqaqim. Qa, ya, 15. Nah, jadi qi. Qi di sini tanwin. Hah? Ketemu dengan ba. Ya udah biarin aja deh kayak gitu. Kemudian ba'id. Ah. Mad'arid sukun 16 berarti alhamdulillah, masyaallah. Jawaban antum benar semuanya. Ah, masyaallah. Mungkin udah direncanakan sebelumnya, tapi ala kulli hal. Kemudian coba ke masalah nun. Hah? Nun terus nun mati, mim dan tanwin gitu kan. Yang mati ya, nun dan mimnya mati, yang hidup enggak usah diapa-apain. Ya. Coba antum cari mulai dari sekarang. Sekian menit. Kelas ketemu enggak? Jadi nun mati, mim mati atau tanwin. Dah. Udah. Yang 174 jangan. Adzabun alim enggak usah. Kelas. Baik. Baik, kita cari nun atau mim mati atau tanwin. Ulaikal ladzina. Nah, na di sini mati enggak? Alhamdulillah. Istawad dhalalata, enggak ada. Bil huda wal adzaba bil maghfirah. Nah, ini ada kita ketemu mim. Terus kenapa? Ya udah, fama asbarhum, mimnya enggak mati. Hah? Hum. Nah, mim di sini kita punya ain. Ada berapa sih sebenarnya? Ada berapa dulu? Satu. Ada yang bilang satu tadi itu. Yang bilang enggak ada nih yang berani nih. Harus berani ayo yang bilang enggak ada atau yang bilang enggak ngerjain, harus berani. Wa ma asbarhum 'alan nar. Mim mati ketemu dengan ain berarti dia hukumnya apa namanya? Izharnya syafawi tadinya. Karena jelas mimnya hum, ya hum. Ya syafahnya jelas. Asbarhum 'alan nar. Baik, berapa matinya? Bingung saya. Enggak ada mat lah ini mat apaan? Enggak ada mat-matan ini. Langsung asbarahum 'ala nami yuhar. Ya sebagaimana biasanya asbarahum 'ala nar. Enggak ada asbarahum 'ala nar, enggak bisa. Kemudian dzalika bi anna. Nah, ini ada nun. Hah? Guna dia. Nun mati bukan itu namanya. Bukan. Nazala, nah, ada zat, z. Gunah juga enggak ada? Enggak. Oke, bagus. Nunnya juga hidup. Al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu. Enggak ada. Fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Apa ini? Apa sebelum kita sampai kepada hukum ikhlaf, apa ketemu apa sih di sini? Tanwin atau kasrotain ketemu dengan ba, ya berarti dia namanya ikhlab. Gimana bacanya? Yang sahih insya Allah bacanya cukup bibirnya diapain bibirnya? Gitu biasa aja. Lafi shiqaqin ba'id gitu. Kalau sebagian ada yang mengatakan lafi shiqaqin gitu. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Jadi yang sahih insyaallah adalah afi syiqaqin ba'id. Oke, udah itu nun, mim atau tanwin sudah selesai. Sekarang coba hamzatul wasl dan hamzul qata. Ya, kalau ini mungkin agak sulit dan banyak tipuan, jebakannya banyak di sini. Jadi kita beri waktu, wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, coba dicek lagi. Sudah? Kelas. Oke, kita lanjut. Di sini lihat hamzatul wasl, tapi tahu hamzatul wasl dari kota. Hei, kalau enggak tahu ya enggak bisa ngerjain. Coba yuk. Dari ulaika. Ada hamzah enggak sih? Ada berapa? Satu atau dua nih? Ya udah, kalau udah ada satu atau dua, beda ya, itu beda sih. Tapi ada berapa semuanya nih? Semuanya berapa? Enggak, maksudnya semua dari dua ayat ini berapa? Lima kata antum, 17. Ada yang jawab 100 misalnya? Hah? Yang akhwat berapa rata-rata? Hah? Atau bilang 18? 13 ada? 18? 12, 15. Antum bikin-bikin sendiri apa enggak? Kayaknya antum enggak ngerjain deh dari tadi bercanda. Antum bercanda sekarang jawabnya bisa aja. Dan pasti salah itu jawabannya tuh. Oke, dengan berbelas-belas beda-beda bahkan ada yang jawab 5. Kita coba lihat. Ya. Ulaika ada berapa di sini? Satu atau dua? Hah? Dua. Hamzahnya dua. Yang satu hamzah. Hamzah asal. Berarti yang U ini enggak asal dong. Ayo, berarti yang asal yang mana, yang palsu mana? Aspal dua-duanya bagaimana? Jadi yang ulaika ini dua-duanya hamzah qata' dua-duanya. Tapi bedanya ini yang U ini hamzah qata' di awal, yang I hamzah qata' di akhir. Nah, bilang akhir karena memang aslinya ini ula'i, ini satu kata. Kaf ini lil khitab, beda kata, ya. Gitu. Jadi di awal kata hamzah qata' yang u ini ada ra'sul 'ainnya. Kemudian i sini hamzah qata' juga di akhir. Jadi dua hamzah. Dua hamzah qata', ya kan? Baik, kemudian ada lagi ulaikal ladzina. Ah, di ini ada hamzah wasl. Hasan. Berarti udah tiga nih. Ya berarti Antum jawab 5 tadi. Tinggal nunggu 2 ini. Habis itu antum keluar habis itu. Ulaikal ladzina ishtarau ishtana. Ini hamzah wasal juga namanya. Padahal yang tadi alladzini hamzah wasal yang permanen di isim. Isim alladzini, ya. Kalau ishtarau ini hamzah wasal yang ada di fi'il. Ya. Bukan fi'il amr. Enggak, ini fi'il madhi. Fi'il madhi sulasi mazid, ya. Baik. Sudah berarti udah berapa tuh? 4, ya. Ishtarau. Nah, ini ada 2 hamzah nih, ya. Hah? Nah, yang pertama bukan hamzah namanya. Lihat, setelah waw, antum lihat ini bukan hamzah namanya. Ini alif. Yang namanya alif itu enggak, kalau alif itu doang gitu. Enggak ada pengaruh dia. Iya kan? Maksudnya enggak ada pengaruh terhadap wasal atau qata'. Karena dia emang enggak dibaca. Ya seperti tadi azab. Azab, coba lihat azab, lafal azab. Itu kan ada alifnya. Itu enggak boleh dinamain hamzah. Ain, za, kemudian hamzah, kemudian ba. Enggak, ini bukan hamzah, ini alif namanya. Ya. Baik. Ishtarau. Enggak, tak ada ad-dhalalah. Ad-dhalalah. Wasal. Iya. Kemudian ad-dhalalah bil huda. Alif lam juga ada wasal, hamzatul wasal. Jadi ini hamzatul wasal, ada juga wal azab, ada hamzatul wasal juga. Antum lihat itu sama hamzah-hamzahnya itu, ya kan? Bil maghfirah. Ada enggak? Udah berapa tuh jumlahnya? Berapa? Antum lihat wal azab, ada wal al. Ini hamzah wasal, tapi dha, dhab, dha, ini hamzah atau alif namanya? Alif, beda ya, ya kan? Baik. Itu nanti hukumnya mat jadinya. Udah situ. Udah berapa jumlahnya semuanya? 8. 8 ya. Oke. Nah, coba antum perhatikan tadi ada alladzina dan ada adzalal al-huda al-adzab al-maghfirah. Alladzina itu isim bukan? Isim. Isim mausul. Adzalalah al-huda al-adzab al-maghfirah isim semua bukan? Isim semua. Nah, tadi jadi ada hamzah wasal yang permanen di ada hamzah wasal yang diisim, kan? Ada hamzah wasal yang diisim. Nah, di sini sebenarnya ini hamzah wasal yang di huruf alif lam yang melekat pada isim. Ya. Nah, yang pada huruf alif lam ini yang melekat pada isim, ada yang secara permanen, ada yang secara relatif. Yang permanen kayak alladzina. Iya. Yang relatif kayak adzalalah, kadang-kadang bisa dihilangkan alif lam ini, ya kan? Dan alif lam ini bukan termasuk isim, ya kan? Bukan. Iya. Seperti alladzina, isimnya apa? Ya, zina itu, zi, gitu. Kalau ini adzalalah isimnya mana? Dzalalah, bukan al. Al ini huruf yang ditambahkan alif lam ta'rif. Gitu. Jadi ini hamzatul wasal yang bercokol di isim tapi dia aslinya adalah harf. Ya. Adapun kalau misalnya hamzatul wasal yang untuk isim seperti misalnya if'al. Ikhtalafu. Ikhtalafu itu mah fi'il dan seterusnya. Ya. Baik. Sudah 8. Kita lanjutkan ya. Fama asbarahum. Ada hamzatul wasal? Enggak ada hamzah wasal. Ada yang hamzah qata'. Fi'il asbara. Hamzah qata' pada fi'il. 'Alan nar, ada hamzah? Hamzah wasal. Huruf alif lam. Ya, alif. Baik, udah berapa? 10 bukan? 10. Oke. Okay. Dzalika, ada hamzah enggak di sini? Alif aja setelah dza. Oke, okay. Gua itu enggak mu'tabar di kita sekarang. Bi anna, ada hamzah? Ah, ini hamzah apa qata' atau wasal? Qata'. Dia di huruf atau di isim atau di harf? Atau di fi'il? Di harf, ya. Anna itu harf. Jadi hamzah qata' untuk anna. Kemudian Allah hamzah wasal untuk al. Ya, bukan termasuk isim. Baik, sudah 12. Nazala ada hamzah enggak? Enggak ada. Al-Kitab ada hamzah. Baik, wasal, hasan. Bil haq ada hamzah. Wasal. Udah berapa? 14. 14. Wa inna hamzah apa? Qata. Qata untuk isim atau huruf atau fi'il? Huruf. Ahsan. 15. Alladzina hamzah wasal. 16 untuk huruf. Ikhtalafu hamzah wasal untuk isim fi'il atau huruf? Fi'il, karena ini fi'il madhi. 17. Fil kitabi. Ah, hamzah wasal. Untuk isim, untuk huruf-huruf al, huruf al. 18. Kitab ta. Ta ketemu dengan alif, beda. Ya, bukan yang pernah hamzah. Baik. La fi. La fi. Ada enggak? Enggak ada. 18. Shiqaq qa. Alif bukan hamzah. Ba'id. Enggak ada. Ya, kalau misal ada berarti wajhuka ba'id. Apa arti wajhuka ba'id? Berapa jumlahnya? 18 atau 19? 16. Gimana Pak Abu ini? 5 ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, apa bedanya hamzah wasal dengan hamzah qata? Hah? Jadi kalau misalnya hamzah wasal itu kalau di awal kalam dimulai dari awal dibaca. Tapi kalau di pertengahan enggak. Ada enggak hamzah wasal yang di akhir kata? Enggak ada. Enggak ada gitu. Nah, kalau misalnya hamzah qata berarti yang dibaca baik di awal atau di tengah kalam. Dan hamzah qata itu bisa di awal kata, di tengah kata atau di akhir kata. Gitu. Seperti misalnya Al-Qur'an. Itu hamzah wasal atau alif atau apa? Enggak, Al-Qur'an ini hamzah atau alif? Hamzah. Wasal atau qata'? Hah? Yang pertama al itu wasal, yang di tengah-tengah itu adalah qata'. Terus kemudian ketemu dengan alif, makanya baca Quran. Berapa harokat? 2 harokat. Mat apa namanya? Mat tabi'i 2 harokat. Itu tinjauan dari segi tajwid, sebegitunya, gitu kan? Belum tinjauan dari segi makhraj hurufnya, masih banyak lagi. Belum tinjauan dari segi sorofnya, wazannya apa Quran itu? Wazannya apa? Wazan. Fu'lan bukan? Iya, fu'lan. Baik. Belum lagi dari segi nahunya. Baik, itulah Al-Quran. Udah puas belum nih? Udah, cukup segini aja. So, kita lanjutkan nanti bulan Ramadan pada waktunya insyaallah taala sekitar 7 atau sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.